Salam super. Salam super, Pak. Saya Farhan dari Pamulang. Yes, Pak Farhan. Kehidupan adalah sebuah permainan yang serius. Tentunya di dalamnya diperlukan pelaku yang serius juga. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita sebagai seorang pelaku menjaga konsistensi keseriusan kita agar tidak mudah terganggu oleh gangguan yang sifatnya mengurangi kualitas keseriusan kita? Terima kasih. Super sekali, Pak. Terima kasih, Pak Farhan. Konsistensi. Sahabat Indonesia yang super, Anda serius orangnya. Oke? Bekerja serius, berkeluarga serius, bicara sama istri serius, selalu bicaranya quick count, gitu. Tabulasi pemilu, begitu selalu bicaranya, oh sudut jatuhnya meteor itu sekian. Sama istri ya, Pak? Ya, sebentar Anda akan menjadi pribadi yang sendiri karena semua orang pergi cari hiburan. Betul. Nah, cara meningkatkan kualitas dari keseriusan kita adalah sama dengan waktu kita bekerja di bawah terik matahari untuk mencari rezeki dari Tuhan adalah untuk istirahat tenang waktu kegelapan menjadi selimut kita. Caranya untuk menjadi yang pribadi yang serius karena Anda juga melihat humor dalam kehidupan Anda. Siapa di sini yang ingin jadi orang kaya raya? Tuh, angkat tangannya cepat ya. Good, pertanyaannya. Itu angkat tangannya lama sekali. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda juga secepat itu dalam mengupayakan pelayanan yang baik? Tuh, gitu. Kita dihargai, itu maksudnya dibayar dengan satu nilai sesuai dengan nilai yang kita sampaikan. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda gunakan waktu Anda tidak sibuk untuk memikirkan nilai Anda supaya lebih waktu Anda sibuk? Waktu Anda istirahat, itu supaya Anda lebih sehat waktu tidak istirahat, waktu bekerja. Berapa banyak orang setelah liburan lebih capek lagi? Ya? Nah, pertanyaannya, sebagai penutup, apakah Anda merencanakan pekerjaan dan kehidupan Anda seperti Anda merencanakan liburan Anda? Lihat bagaimana kita berperan? Tidak serius di kehidupan yang seharusnya serius, serius di liburan. Lihat? Jadi kalau begitu, pemeranan tidak boleh konsisten begitu, karena kalau kehidupan ini hanya siang, tidak akan kita tahu ada burung yang bisa terbang malam hari. Keindahan itu karena ada perubahan-perubahan itu. Nah. Super sekali, Pak. Semakin hangat pertanyaan kita, saya langsung persilahkan agar semakin semangat Anda bertanya. Berikutnya. Iya, silakan, Ibu. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Ibu. Salam super. Salam super. Salam super. Saya Ima dari Samarinda, Kalimantan Timur. Silakan, Ibu Ima. Yes. Saya ingin bertanya, Pak. Ada kutipan dari Bapak, yaitu, jangan memainkan permainan yang tidak akan memenangkan kehidupan. Betul. Yang ingin saya tanyakan, dalam penafsirannya saya berpikir bahwa itu seperti